Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita perlindungan, nikmat, hidayah, serta selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini menambahkan keimanan kita melalui renungan tafsir kajian Al-Qur'an dalam acara penyejuk keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Artinya, apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta jihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Ayat ini perlu kita ketahui turun ketika terjadi perang Badar dan sebahagian pasukan musuh tertawan. Di antara mereka adalah Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebahagian sahabat mengajak para tawanan itu masuk Islam, sebahagian mereka di antaranya adalah Al-Abbas mengatakan, "Bukankah kami telah memberi minum orang-orang yang melaksanakan haji, menjaga Baitullah, menjaga Al-Bait, membantu kesulitan dan memakmurkan Masjidil Haram?" Perkataan ini seakan-akan mereka menyamakan antara masuk Islam dengan perbuatan mereka selama ini. Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut. Artinya, tidaklah dapat disamakan antara masuk Islam dan berjihad dengan perbuatan mereka itu sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita yang menjadi permasalahannya sekarang, Ustadz Sapiar, adalah banyak sekali orang ingin menyamakan pekerjaannya itu. Salah satu contoh ayat yang kita kaji saat ini menyamakan antara yang masuk Islam, antara yang memberikan minuman pada saat orang haji dan memakmurkan masjid. Sebagaimana persamaannya itu, amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Kira-kira apa maksud dari ayat yang sudah disebutkan tadi, Ustaz Sapir? Kalau kita mengambil ayat yang kita angkat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pertanyaan kepada kita, tidak akan sama orang yang memberikan minum kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Baitullah dengan orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, ketika seorang muslim dan mukmin berjihad di jalan Allah, maka dia mengharapkan balasan dari Allah. Sedangkan orang-orang yang memberi minum jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram hanya mengharap balasan dari haji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak akan sama antara keduanya ini. Oleh karenanya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kita pernah mendapatkan satu riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sanadnya ini lemah, menyatakan kalau kita beribu-ribu kali mengamalkan surah Al-Ikhlas itu sama pahalanya dengan orang mengerjakan haji. Pada hakikatnya ini adalah satu stimulus atau tawaran kepada umat Islam, begitu Islam itu memberikan peluang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Beramal aja dengan menyebutkan ini, pahalanya sedemikian, akan tetapi tidaklah sama antara orang yang mengerjakan haji hanya dengan amalan atau membaca surat-surat daripada Al-Quran. Karena ibadah haji membutuhkan pengorbanan, membutuhkan pengorbanan harta, fisik dan sebagainya. Jadi harus menetapkan pemahaman yang baik di dalam memahami makna-makna yang terkandung di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Di sini Ustaz Fajrul Haq bahwasannya tidak akan sama orang yang memberikan minuman kepada orang yang melakukan ibadah haji, sementara orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah, balasan mereka itu dari Allah langsung. Sedangkan orang yang mengurus haji atau membantu haji, mereka ini hanya mendapatkan balasan atau upah dari orang yang melakukan haji. Maka di sini Allah menyatakan tidak akan sama. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Yang sangat menarik sekali kita mengkaji ayat ini, yaitu terjadinya turun ayat ini adalah disebabkan mereka itu berikhtilaf atau berselisih pendapat tentang pekerjaan apa yang lebih abdul pada saat itu. Sampai-sampai mereka mengatakan kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Kata Allah la yastawun, mereka tidak bisa disamakan di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dalam arti kata apa? Kalau seandainya terjadi seperti ini, berarti Allah sudah menzalimi. Tapi ketika orang itu menyamakan, berarti orang itulah sebetulnya yang menzalimi diri dia sendiri. Nah, inilah yang perlu diingatkan pada saat ini. Artinya kita harus banyaklah beribadah. Karena banyak dari kita beribadahnya sedikit tapi mintanya lebih banyak. Iya. Dan itu juga sekali yang dikerjakan adalah mencari pekerjaan yang lebih abdal. Terjebak dengan hal-hal ibadah seperti itu. Memang dianjurkan dalam agama, tapi yang menjadi keabdalan itu adalah terletak di hati yang penuh dan tulus ikhlas. Kan begitu, Ustaz Sapir? Betul, betul sekali. Kalau seandainya begini, Ustaz Sapir, 1000 kali membaca Qulallahu Ahad itu tadi, ya, yang betul. Betul. Tapi apakah dengan 1000 kali itu dia menjadikan dirinya apa? Jangan-jangan karena itu sebagai syaratnya dia tempuh bagaimanapun caranya. Iya. Kalau seandainya dia tempuh yang begitu hebat caranya dan dia tambahi dengan keikhlasan, itu lebih bagus. Iya. Tapi jangan-jangan keikhlasannya itu hanya sebatas saja. Hanya sebatas saja. Inilah yang menjadikan orang-orang itu berikhtilaf. Sama dengan musim haji, Ustaz Sapir. Iya. Orang lebih banyak mengerjakan yang sunnah. Yeah. Uang wajibnya itu kadang-kadang na'udzubillah sampai tak dapat. Begitu ya, Ustaz. Iya, contohnya yang mengerjakan sunnah ini seperti mencium Hajarul Aswad. Memang bagus sunnah, tapi cara melaksanakannya itu terkuras tenaga di situ. Bahkan bisa-bisa terpijak kaki ataupun yang lainnya, sehingga menyusahkan seseorang itu ketika datang hari Yaumul Arafah, hari Arafah. Yaitu hari yang mana hari itu tidak bisa dimajukan dan dimundurkan, karena disitulah letak sah dan tidaknya jemaah haji tersebut. Tapi karena mengerjakan sunnah begitu banyak, yang inti niat pertama datang ke sana itu menjadi tidak sempurna. Inilah yang menjadikan diri kita itu hati-hati. Iya. Semuanya amalan itu bagus. Betul. Tidak ada yang bagus. Tapi kan Allah sudah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan begitu. Maka kita harus dapat juga bagaimana menstandari pekerjaan kita itu supaya tetap continue, kan begitu, Ustaz Sabiar. Iya, betul. Makanya kenapa Allah menjadikan penutup dari ayat ini wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi kalau kita lihat di sini, Ustaz, dalam ayat utama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka menzolimi diri mereka sendiri, bukan berarti Allah menzolimi orang yang melakukan kebaikan, tidak. Di sini Allah memberikan kepada kita satu pengajaran, wallah la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan sekali-kali menunjukkan orang-orang kaum yang zalim. Bagaimana ini orang yang zalim? Yaitu ciri-ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah yang ditegaskan dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Contohnya ayatnya yaitu Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kafir, kan begitu. Ya. Kemudian kepada orang yang zalim, kemudian kepada orang yang fasik. Ini perlu kita garis bawahi. Ada satu fenomena dalam kehidupan kita. Saya dibantu sama orang lain dari Muslim gitu. Ini gimana dapat nggak pahalanya? Maka di sini Allah bisa kita ambil satu kesimpulan. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang belum dia itu betul-betul Muslim, kan begitu. Yeah. Wallah la yahdil qaumal kafirin. Allah itu tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kafir, terutama juga orang yang menzalim. Hanya sebatas perbuatannya itu sebatas niat semata, semua aja niatnya. Ada target-target yang sementara. Oleh karenanya harapan kita dalam kehidupan kita ini, ketika kita memang betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta adalah ketulusan kita dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ibadah itu kita kaji pahalanya berapa, akan tetapi sejauh mana keikhlasan kita itu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Memang kadang-kadang kendalanya, Ustaz, menjadi ikhtilaf itu adalah apa? Adalah orang-orang itu merasakan yang memberikan minuman haji pada waktu haji itu sangat bangga sekali dengan mereka, sambil timbul pertanyaan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy ini, kami kan telah memberikan minuman kepada mereka, mana yang lebih bagus, apakah saya atau sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ada nada seperti itulah Allah tidak membenarkan persamaan itu terjadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pekerjaan itu bukan didasari dengan iftikhar. Iftikhar itu maksudnya kesombongan. Oh, gitu. Oh, saya sudah memberikan minuman, kenapa kalian tahan lagi saya? Katanya kan begitu. Tertahannya mereka pada saat itu karena mereka itu belum mengakui agama Islam, kan begitu. Tapi ini mereka sama, mengatakan seperti itu karena kebanggaan mereka memberikan air minum. Padahal juga, itu didasari air, sebetulnya pekerjaan itu didasari oleh keimanan. Wa innama takunu bil iman wal ibadah wa ada uta'ah. Jadi ada tiga dia. Pertama, kita harus lakukan dengan keimanan kita. Kedua, kita harus beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus taat apa yang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan diambil satu saja. Oh, ini kan bagus ini, memberikan orang air minum. Memang bagus, sangat bagus itu. Tapi ketika dia mengatakan, menyamakan antara orang yang beriman kepada Allah, orang yang berjihad fisabilillah, ini kan menandakan apa? Menandakan seakan-akan cukuplah dengan memberikan air minum ini saja, tanpa beriman kepada Allah sudah cukup. Inilah yang bahayanya. Makanya Allah katakan, la yastawuna indallah, tidak akan pernah sama itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ayat ini jelaslah, jangan sampai disamakan antara kita, keimanan kita kepada Allah, dengan kebaikan, yang mana kebaikan sosial itu yang mendapatkan nama baik di hati masyarakat. Tapi lakukanlah itu atas dasar keimanan Anda, lakukanlah itu karena Allah yang memerintah sebagai pengabdian kita kepada Allah, lakukanlah itu sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama narasumber saya yang sudah ada situ, yaitu Ustaz Muhammad Safiar MA. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.